terang dan gelapnya dunia pun tetap bermusi. Biar cinta serang kandas atau cinta sedang senyum bernyanyi bermusi, senangkan hati raga raga dida dida. Aku akan bernyanyi sampai langit tenggelam. Pecundang dan perayu pun dengar musikku. Bernyanyilah sampai melodi hilang di telan angin. Music could bring the world together as one. Bila dunia semakin gaduh tak ada damai, bencana pun terjadi bumi semakin tua. Bernyanyilah bermusik hibur alam semesta. Music could bring the world together as one. Iramaku berketuk menghentak ikuti jiwamu. Yang galau dengarmu.